Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu. Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu. Udah jadi beban keluarga jangan ngeluh. Kurangi rebahan tapi tetap bawa santuy. Yang bocah jangan kebanyakan main Free Fire. Mending dengar lagu di gendeng yang fire. Ya, walaupun Indomie telah jadi makanan pokok setiap hari, tetaplah terima apapun yang terjadi. Aduh, pengi-pengi lu gue camrolas Indomie. Ah, Indomie mana-mana. Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu. Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu. Tetaplah mencoba walau gagal juga. Kalau udah gini mending tidur aja. Abaikan notif guru PK. Tak peduli walau poin kurang 5. Google Classroom penuh otakku pecah. Tugas numpuk deadline kumpulnya jam 3. Tangan melingkar nulis sudah tak terarah. Tulang punggung encok walaupun masih muda. Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu. Lakukan, kerjakan apa yang kau mau. Terjanglah halangan bagaikan peluru. Tazatkan, korbankan semua waktumu. Syukuri apa yang ada di depanmu.